Beruntungnya ibu-ibu ini yang besok hari apa besok? Rabu. Hari Rabu. Hari Rabu malam Kamis, ah, jangan lupa puasa sunat. Puasa sunat Kamis dapat pahala dua sekarang. Puasa sunat Kamis dapat pahala bulan Syakban. Khusus bagi ibu-ibu yang kemarin puasanya tinggal, berapa hari ibu tinggal tahun lalu? 30 hari. Kok banyak betul? Mengandung anak Pak Ustaz, saya tak bisa makan, badan saya lemas. Anak itu di dalam, waktu di ronsen nampak dia minta air. Tak sampai hati saya Pak Ustaz. Anak itu kan dalam minta air nih dia. Minta air. Mana pernah dia bilang gini? Kalau gini RCTI lah. Tahun kedua mau mengganti puasa tak bisa. Bu, puasa ibu 30 hari. Tak bisa diganti Pak Ustaz. Sekarang badan saya pun lemas menyusukan anak. Tahun ke depan mau diganti tak juga bisa. Kenapa tak bisa? Menyusukan dalam Islam 2 tahun betul-betul. Tahun pertama mengandung, tahun kedua menyusukan, tahun ketiga menyusukan. Otomatis untuk satu anak 30 kali 3, 90 hari mak kita berkorban. Ini yang melawan-melawan mak, melawan orang tua. Ingat nih, kita lahir ke dunia ini lewat perut dia 9 bulan 10 hari. Bukan langsung dari planet Mars kemari. Itu Mr. Bean. Kita melalui rahim dia. Melahirkan kita di dunia ini bersimbah darah, titik peluh, keringat air mata. Meregang nyawa dia melahirkan kita. Bukan macam emak-emak sekarang. Emak sekarang enak aja melahirkan anak. Macam buang ingus. Lahir. Dulu mana pula begitu. Meregang nyawa dia melahirkan. Maka tanya orang tua kita. Mak, waktu aku dalam kandungan perutmu, maaf ya mak, berapa hari aku menyebabkan emak tak puasa? Paling tidak 90 hari dia tak puasa gara-gara kita. Ah, maka gantilah puasa sekarang. Ingatkan dia. Saya puasa, mak saya umurnya 80. Terus saya paksa dia puasa. Kenapa dipaksa? Saya dulu dipaksa dia puasa. Oh, tak boleh. Durhaka kita. Kalau dia sudah tak sanggup puasa, maka kita bayarkan fidyah. Fidyatun ta'amu miskin. Itu akhlak. Akhlak kepada orang tua bukan dia bawakan bunga, korongan bunga, Mother's Day. Itu kafir punya. Mother's Day, dihususkannya satu hari untuk mother, habis itu lucky day aja isinya. Lucky aja isinya. Tak mau tahu dia dengan emak. Bukan begitu. Seorang emak datang ke rumah anak, mau minjam duit 100 ribu untuk buka puasa. Tangannya menggeletar. Nah, minjamlah duit 100 ribu, mak mau buka puasa. Apa kata anaknya? Sebentar ya mak, ku tanya biniku dulu. Neraka jahanam tempatmu my bro. Terus sempat kau katakan begitu. Oleh sebab itu beruntung bertuah anak-anak muda yang hebat komputer, tapi ngajinya juga mantap, auratnya tertutup, dan mereka tetap menjaga bakti, akhlak di zaman teknologi modern, tapi masih tetap berakhlak. Kapan kita ini boleh tak berakhlak Pak Ustaz? Nanti ketika diambil silet, diboset, keluar kabel, sudah menjadi transformer, barulah tak perlu akhlak. Tapi selama masih berdarah, masih berdetak jantungmu, kau masih melihat dengan kornea mata, maka kau adalah manusia dan Quran diturunkan untuk engkau supaya kau berakhlak. Allah tak pernah puji Nabi Muhammad. Muhammad kau hebat salat tahajud. Muhammad kau hebat salat malam. Muhammad kau hebat puasa sunat. Tidak. Tapi apa kata Allah kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Akhlakmu amat sangat hebat. Akhlak, akhlak, akhlak. Makanya ungkapan ulama, al-adab fawqal ilmi, adab di atas ilmu. Tak ada guna orang banyak ilmu kalau tak beradab. Adab, adab, adab. Itulah yang sekarang sudah hilang. Yang disebut profesor tadi, DPR tak beradab, profesor tak beradab, yang ini beradab. Saya pulang ke Pekanbaru tahun 2009, 2008. Bulan Ramadan pulang saya 2008. Adalah seorang jamaah mengajak saya pengajian. Ustaz Somad, Ya. Ustaz baru pulang dari Maroko S2 hadis kan? Betul. Ayo Ustaz isi pengajiannya. Di mana? Masjid Akramun Nas. Nama ketua masjidnya Profesor Dadang. Saya sangka profesor orang agama. Rupanya bukan. Tapi ketua masjid. Jadi seimbang profesor sains tapi agamanya juga jalan. Nah, disitulah saya sampai 2009, 2010, 2011, 2012 4 tahun saya pengajian di Akramun Nas. Tak pernah sekalipun saya tersinggung. Tak pernah sekalipun cakapnya melukai hati saya. Tak pernah ngomongnya tinggi. Ada orang ini ngomong tinggi. Kita lari 60, dia 120. Tentu sesak omok kita dibuat. Kita naik CB100, dia Kawasaki Ninja. Tapi saya selama di situ, walaupun titel saya tak profesor, saya LCMA, LCS1, MA S2, LCMA. Lagi cemas menghadapi apa-apa sama apa. Tak pernah saya tersinggung. Saya tausiah subuh sabtu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bukan karena orang lain yang ngomong dia profesor, ini sekarang baru S1 dah datang nanti. Kita ceramah dia kok. Oh. S1 14 semester pula tu. Sombong tak pun. Makanya kalau bapak dengar saya ceramah di rekaman di YouTube agak sombong bunyinya, mohon maaf, itu bukan saya sombong. Saya sedang ada pernah suatu ketika saya ceramah di depan saya, apa saya ini bukan ustaz ecek-ecek. 1000 orang ikut tes ke Mesir, 100 yang dapat beasiswa, inilah yang lulus ini ke Mesir. Kemudian kita punya jatah di Maroko 15, saya salah satunya, bukan saya sembarang. Orang yang dengar itu, sombong sekali ustaz. Kebetulan di depanku ada orang yang sombong, maka takabur rindu takabir sodakoh, sombong kepada orang yang sombong itu sodakoh. Kita kalau lama berteman berkawan, yang kita ingat itu budi baiknya. Baik. Pulang saya ke Pekanbaru, lama tak pulang ke Pekanbaru, akhirnya nampak satu rumah makan. Enak kayaknya makan itu. Saya pun masuk makan. Begitu makan, jumpa kawan saya yang tak jumpa 10 tahun yang lalu. Mat, kata dia, ya, perlu cipika-cipiki lah. Sama-sama laki-laki. Setelah itu saya tengok mobilnya Kijang Innova. Masya Allah. Dalam hati saya ini ngambil tuyul di mana? Cerita panjang lebar. Rupanya dia pontang-panting aku pertama merantau ke Pekanbaru ni man. Tunggang langgang lintang pukang man. Sampai akhirnya Allah bukakan pintu rezeki. Dan sekarang inilah. Dan ketika pas mau bayar makan, tak usah kau bayar man. Saya bilang kalau kau tidak izinkan aku bayar, maka aku tak akan singgah lagi di rumah makan ini. Wal awal wal akhir. Yang pertama dan terakhir. Jadi gimana? Aku mesti bayar. Karena pepatah Melayu mengatakan orang baik awak berpikir. Jangan sampai orang baik kita habiskan. Orang baik kita berpikir. Kalau begitu kita ambil jalan tengah lama. Gimana? Bayar setengah. Biarlah kalau sampai hari ini saya tak tahu. Waktu kami sedang ngobrol, apa saya tanya ke dia? Mam, apalah yang kau ingat tentang aku waktu kita sekolah ini? Satu katanya, kau tak sombong. Ternyata saya dari dulu tak sombong. Oh, Ustaz muji diri mana boleh? Saya bukan muji diri, dia yang ngomong. Kau tak ada minta. Tak minta, saya pesan, tolong buat di FB saya. Kau tak sombong, kau tak sombong, kau tak sombong. Jadi tak usah kita sombong. Boleh jadi semasa kuliah ini nampak kawan susah, gayanya mau mati, jangan sombong. Dunia berganti, musim berubah. Ketika dia kaya, malu kita minjam duit. Nah, itulah. Karena dunia ini tu'izzu man tasya', siapa yang mau kau angkat. Wa tuzillu man tasya', siapa yang mau kau hinakan, kau rendahkan. Tak boleh. Saya sama mahasiswa-mahasiswa saya pun tak pernah saya sombong. Kalau sampai ke kampus, ucapkan dulu salam. Assalamualaikum, apa kabar? Sehat? Acara apa nih? Nih pak. Kenapa? Boleh jadi, kita karir kita sudah habis. Saya ini tidak ada lagi, habis mentok sudah. Dosen. Habis. Tapi mereka, bisa jadi mereka ini. Ini anak-anak amik ini. Bisa jadi ini jadi menteri berkomputer. Bayangkan. Bisa jadi. Sementara Ustaz Somad 20 tahun lagi sudah tak kuat lagi, sudah ngaji kata sambutan dah menggeletak assalamualaikum warahmatullahi. Tiba-tiba datang anak amik. Kami sebagai mahasiswa amik yang dulu pernah Ustaz ceramahi ingin membalas budi baik Ustaz. Jadi apa yang kalian kasih ke saya? Ini kami sediakan satu robot untuk saya. Intinya apa? Perbaiki hubungan baik. Hubungan baik karena akhlak. Kalau kau berkawan karena harta, harta akan binasa. Kalau kau berkawan karena suku, jangan. Jangan berkawan karena suku. Saya sampai hari ini tak pernah berkawan menengok sukunya apa. Mau suku Jawa, mau suku Batak. Saya kalau ceramah di Trans, di bawah orang, Ustaz, besok kita ceramah. Semalam saya ceramah di Trans. Bukan Trans TV, Transmigrasi. Sampai ke sana semalam saya tanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pripun kabar ibu-ibu? Api. Api. Gus pirang-pirang dina ora teko kene ya. Artinya apa? Biar merasa kita ini bukan orang yang jauh. Oh, ternyata Ustaz Abdul Somad iku sedulurku ta. Ada kedekatan hati kalau sudah biasa dengan bicara dengan dia. Waktu haji gitu juga. Saya kalau jadi petugas haji ketemu, oh, amak dari mana? Aku dari Sulawesi gitu. Awak sangka orang awak salah tak apa-apa. Jadi kalau ada orang hari ini tidak lagi memperhatikan akhlak, makanya dalam hadis dikatakan idza ja'akum man tardawna din. Kalau datang ke rumahmu yang kau suka dua saja, din agamanya, wa khuluq akhlaknya, baik agamanya, taat dia beribadah, solat ke masjid, akhlaknya baik, maka kau terimalah dia. Ini suku. Tak terhitung tak berapa SMS masuk ke dalam, Ustaz, mak saya menolak calon saya ini karena beda suku. Ini orang tak ngaji. Kalau ngaji apa permasalahan kan? Dari sejak Nabi Adam sampai Adam Smith, macam-macam suku orang. Terimalah dia. Khalaqnakum min dzakarin wa unsa, laki-laki dan perempuan, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, bersuku-suku berbangsa-bangsa. Bita'arafu, supaya kalian buat baik, supaya kalian kenal mengenal. Inna akramakum indallah atqakum, yang paling mulia adalah yang paling takut sama Allah. Bukan Raden lebih mulia, bukan Sayyid lebih mulia, bukan Tengku lebih mulia. Siapa yang paling takut sama Allah? Dia paling mulia. Calonmu ikundo, buang apa? Calonku ini mah orang kita juga. Coba nengok KTP-nya. Siregar. Siregar Jawa mana ya? Tak mau dia. Ketika dibilang ini mah dari Pulau Jawa, cuma agak ke Sumatera sedikit. Enggak, aku sampai mati enggak mau mantu sama orang Batak. Kenapa? Derajat kita jatuh. Dari emas langsung ke tulang. Tak mau saya, kata dia. Padahal kenali dia dengan baik. Kenali dengan baik. Kita di Pekanbaru ini jumlah penduduknya 1.200.000. Pekanbaru ini 12 kecamatan, penduduk 1.200.000, suku paling banyak nomor 1 Minangkabau, yang kedua Jawa, yang ketiga Melayu. Ini kalau kita masih sikut-sikutan masalah suku, kita tak akan pernah maju. Apalagi kalau membawa, kan tak bisa. Masuk bahasa Bataknya apa kabar tuh? Biar dong. Masuk orang Batak rumah makan Minang kabar. Biar dong. Datang orang Minang, tapi tidak dong, tidak dong kabar. Sakit hati dia. Kita ini mesti saling memahami. Kita Arab pahami bahasa orang. Saya paling suka bahasa-bahasa orang. Makanya saya pernah serumah sama orang Banjar, serumah sama orang Sunda, serumah sama orang Jawa, serumah sama orang Padang, Minangkabau. Kenapa? Karena pada hakikatnya kita ini semua adalah dari tanah. Naik ke atas tanah, tak lama masuk ke tanah. Yang disombongkannya apa? Dari dalam tanah, naik ke atas tanah, jalan-jalan. Ceramah ke masjid, ceramah ke sini, masuk kampus, pergi ke amik, balik, masuk ke tanah. Yang disombongkannya apa? Yang disombong minta ampun. Kalau jumpa sama orang, tangan masuk kantong. Mendongak aja, Pak. Udah lah, besek mendongak pula. masuk hujan gerimis baru tak. Apa orang salaman? Apa kabar Pak? Apa kabar Pak Ustadz? Apa kabar Dek? Sehat? Tadi berangkat jam berapa? Gimana kegiatan hari ini? Sukses selalu ya. Apa salahnya tegur siapa? Ini dah, pesalaman kalau orang kaya, oh dua tangan. Kalau pejabat dua tangan. Tapi kalau sama mahasiswa kecil, oh nengok sana. Iya, sebentar. Iya, iya, iya. Sebelah, cium, cium, cium. Ini sombong kan ini apa? Makanya waktu saya dibawa ceramah oleh pejabat-pejabat, dibawa saya ceramah, Ustaz nanti kita ceramah di sana. Oke lah, naik sampan kami sampai tepi sungai, berhenti di pelabuhan sampan, lalu kami pun turun. Dari kejauhan saya dengar suara lagu dari corong kikropor masjid. Masjid tanah lapang tepi sungai. Janganlah mau disanjung, sanjung engkau digelar manusia agung. Sadarlah diri, tahu diuntung, jasad terbujur keranda diusung. La la la la la la la. Saya pas dengar lagu itu terkejut saya, karena ini rombongan pejabat. Ini lagunya penyindir ini. Mau disanjung-sanjung engkau digelar manusia agung, sadarlah diri tahu diuntung, jasad terpujuk. Ini kalau sempat tersinggung dan anak turun ini. Kenapa sampai ke masjid saya tanya, Pak, siapa tadi grup nasib yang nyanyi? Tunjuk ini, 11 kris. Bagus juga. Jadi Bapak Ibu, nanti kalau ada rombongan pejabat yang sombong-sombong ke sini, tapi yakin kan proposal sudah masuk. Nah itu kan pasti masuk kan. Janganlah mau disanjung-sanjung. Merah bukan saudara. Ini yang nyanyi deh Pak. Disombongkan ini apa? Hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa mati. Kalau kita berbudi baik, siapa dulu yang membentuk begini hebatnya? Ini yang dikenang orang walaupun mati. Saya walaupun ceramahnya biasa saja, tapi ini direkam, rekaman suara di sini, rekaman gambar di situ. Hidup kamera itu kan? Ini penting ditanya. Bukan menyebelikan. Karena pernah saya ceramah, soalnya keluar, begitu selesai saya tanya, Dek, tolong kirimkan rekam, mohon maaf, Pak, tadi gaya-gaya. Bayangkan kalau rekaman ini diolah, dipotong, di-cut oleh anak manajemen informatika komputer. Mereka pandailah dimasukkannya suara, kalau pas sedang semangat, suara perang. Marilah kita. Ketika yang cerita mati, engkau dilahirkan oleh ibumu 9 bulan 10 hari kau. Dimasukkannya lagu. Kepandailah itu isinya. Lalu kemudian video itu di-share Twitter, BBM. Wow, masuk sampai ke YouTube, ditonton oleh makhluk di dunia dan di akhirat. Lalu begitu dibuka, viewer 300 ribu sudah diklik. Tak menonton, tak tidak. Pokoknya kena klik. Apa kata mereka? Ini siapa yang ceramah? Ditulisnya di situ, Abdul Somad, untuk almarhum Abdul Somad Al-Fatihah. Beramal cerdas. Sekarang banyak orang punya HP cerdas, smartphone, tapi orangnya bongak-bongak. Maka beramal cerdas. Beramal cerdas nih. Saya mungkin ceramah ini sekali, tapi yang men-share, yang mengupload, yang meletakkan di blog, yang memasukkan ke channel TV YouTube, mereka mendapatkan kelipatan amal. Inilah orang-orang yang masyhur fis sama. Malaikat sudah lama merindukan dia. Dia memang tak dikenal oleh YouTube. Apa bunyinya? Tapi dia adalah orang-orang yang dikenal oleh malaikat. Kami sudah lama menantikan kedatanganmu, kata malaikat. Sampai yang dimuliakan Allah SWT, jangan dikotomikan antara pendidikan agama dan umum. Mau dia jadi pakar komputer, silakan. Syekh M.M. Azami, Kalau nanti Bapak Ibu beli buku namanya M.M. Akzami, Muhammad Mustafa Akzami, Guru Besar Hadis Universitas Imam Muhammad Ibnu Saud Riyadh, pernah mendapat Nobel King Faisal, murid kesayangannya, itulah dia Profesor Dr. Ali Mustafa Yaqub, Imam Masjid Istiqlal yang meninggal tahun lalu. Mustafa Akzami masih hidup. Lulusan doktor dari Cambridge University S3, tapi dia membantah orientalis dalam bidang hadis. Hebat, ahli hadis. Anaknya sekolah komputer di Amerika. Orang heran, masa bapaknya ahli hadis, anaknya sekolah komputer? Gimana ceritanya? Anakku memang tidak sekolah hadis, tapi semua program kutubut tis'ah, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Nasa'i, Sunan Tirmizi, Sunan Ibn Majah, Sunan Ahmad bin Hanbal, Muwatta' Malik, Sunan Ad-Darimi, semuanya dimasukkan anakku ke dalam satu CD program, sehingga orang bisa mencari hadis tanpa punya perpustakaan. Book class. Sekarang ada satu universitas, sekolah tinggi ilmu Al-Quran, rektornya Dr. Mustafa Umar. Saya masuk ke dalam pustaka di bawah meninjau. Ustaz, tengok ini meninjau. Meninjau itu artinya menilik-nilik. Sampai ke dalam. Bayangan saya perpustakaan seperti di Al-Azhar. Bukunya banyak saja. Bukunya mana? Ustaz jandul. Ini pustakanya bookless. Bookless. Bookless, tak ada buku lagi. Buki. Jadi layar besar di depan. Atulah. Ini ditampilkan. Cara bukanya gimana? Cara ngambil bukunya? Mengambilkannya, masukkannya balik? Cuma anak gitu aja. Setiap mahasiswa dikasih iPad. Masya Allah. Itu siapa yang punya keahlian? Dan mereka belajar hadis. Dulu saya kuliah di Darul Hadis Maroko. Masuk ke perpustakaan. Kata Syekh, buka buku sana. Buka, enggak ketemu. Buka buku sana. Buka, tak ketemu. Hadis tak dapat, TBC dapat. Sekarang mau cari hadis, tinggal diketiknya saja, enter, langsung dapat. Riwayat siapa? Riwayat Imam Al-Bukhari dalam kitab Badul Wahyi nomor sekian, langsung dapat. Itu siapa yang berbuat? Oleh sebab itu jangan menyempelekan. Tak lagi ada dikotomi anak, bapak, ibu yang sudah sekolah. Yang belum, jangan paksakan semua komputer. Tergantung bakatnya. Ini maknanya anak-anak kecil-kecil, tergantung bakatnya. Ustaz dulu kata keluarga, foto-foto, gambar-gambar, bakat Ustaz kemana? Masih ada fotonya di rumah. Saya dulu dibuatkan ayah saya meja kecil sama kursi satu. Kemana-mana saya duduk aja di kursi. Sampai sekarang, kasih kursi sama meja saya. Semalam gitu juga. Tadi malam dikasih meja satu, kursi satu. Nah, saya mau keluar dari habitat di mimbar aja. Nah, jadi tergantung bakatnya kemana. Anak saya ini Pak Ustaz kemana-mana bawa martil, masukkan fakultas hukum. Dengan ini saya hakim mengatakan bahwa Ahok dihukum mati. Jadi yang mau kita tergantung dia mau jadi apa, silakan. Anak saya ini Pak Ustaz kemana-mana bawa jarum suntik, masukkan fakultas kedokteran. Asal nampak dia bawa jarum, masukin. Itu dua kemungkinan. Kalau tak jadi dokter, pecandu narkoba. Tergantung kemana kita mengarahkan dia. Betapa senangnya kita ketika nanti pergi ke rumah sakit umum Arifin Ahmad, melihat seorang anak gadis yang jilbabnya panjang, wajahnya sejuk, bekas cahaya wudhu sholat duha, matanya berkilau cahaya, membawa jarum suntik, mulutnya berkomat kamit, Ar-Rahman Allamal Quran Khalaqal Insan. Mak sakit? Iya nak. Gimana sakitnya mak? Di siko. Sabar ya mak, ini ujian dari Allah. Dosa-dosa mak diampunkan Allah, dan mak akan dinaikkan derajatnya. Mak sehat. Masuk. Belum disuntik udah sehat mak. Bayangkan kalau dia tak tahu agama, tak ada akhlak, tak ada etika, tak pernah belajar Islam, masuk dia ke dalam, kuku hitam, rambut tiga warna, merah, kuning, kelabu. Anting, semua anting, anting di sini, main, anting di sini, anting di sini, macam sapi kurban. Mana yang sakit? Mana? Mana? Mana? Begitu mak tu nengok maci di kota. Makan mulai kelamaan. Oleh sebab itu sentuhan agama. Tapi kalau yang masuk itu anak kita, masya Allah, sejuk semua di pasien itu. Apalah kata mak-mak yang sakit itu, ya Allah, kalau adalah anak lajang, ku pinangkan. Ada pula bapak yang sakit di situ. Kata bapak itu, kalau mati bini, ku pinangkan. Oleh sebab itu, maka akhlak inilah yang dijaga. Tapi akhlak tanpa agama tak bermakna. Ada orang akhlaknya baik, dek, numpang tanya sebentar ya, dek, di mana kampus Amik, dek? Di sana. Tak mau dia nunjukin, karena dia tak sopan. Kampus Amik di sana. Tapi tak sembahyang, tak ada guna. Ada pula solatnya banyak, solat duha, solat witir, solat tahajud, solat banyak. Tapi kasarnya minta ampun. Dek, di mana kampus? Cari aja sendiri. Yang baik itu adalah seimbang antara agama dengan akhlak, maka terimalah itu. Sampai akhirnya kalian yang masih gadis-gadis dapat yang berakhlak, yang berakhlak dapat yang berakhlakul karimah, maka dialah yang membimbing kalian menuju surga Allah. Sampai pada akhirnya kalian menjadi tamu-tamu yang dipanggil, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah engkau dalam keadaan ridha, Allah pun ridha kepada kalian. Udkhuli fi ibadi, masuk ke dalam golongan hamba-Ku yang saleh. Wadkhuli jannati, masuk kalian ke dalam surga. Amin. Insyaallah semua keluarga besar Amik ini masuk surga. Begitu nanti antri di pintu surga, dari mana? Amik, masuk. Mana? Yayasan, masuk. Dosen, masuk. Rektorat, masuk. Pas giliran terakhir Ustaz Somad. Ini dari mana? Saya dari UIN, Pak. Terus ngapain kemari? Pernah ceramah sekali. Masuk. Dan kita harapkan bersama dengan orang-orang soleh. Tadi ceramah jam 2 kurang 10, sekarang pas jam 3 saya ceramah 70 menit. Pas. Itu namanya apa? Kultum, kuliah 70 menit. Intinya teknologi tetap jalan, akhlak tetap dijaga, maka kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang pilihan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Khusyukkan hati, tenangkan pikiran, dengar baik-baik, pikir baik-baik, ingat kita akan kemana, muhasabah diri, kita ikuti bersama Adinda Al-Ustaz Al-Mukarram Doni LCM Hum, tamat dari Al-Azhar University, saudara saya, seiman, seakidah, sealmamater. Terima kasih. Mohon maaf banyak silap salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.